بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، hadirin yang dirahmati Allah, demikian juga seluruh pendengar Radio Blast FM di mana saja berada, demikian juga pendengar Radio Mika yang ada di Madiun dan Radio Mika yang ada di Ponorogo. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah. Berikut yang akan kita bahas adalah halaman yang ke-44, masuk pada perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, yaitu perkataan Asamanallahu wa iyyakum fittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Amma ba'da. Asamanallah, kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga kita dan menjaga kalian dengan ketakwaan. Qauluhu asamanallahu wa iyyakum bittaqwa istahalla al-musannif rahimahullah risalatahu fi hadhihi ad-da'watil mubarakah. Perkataan Al-Imam Al-Muzani asamanallah wa iyyakum bittaqwa istahalla al-musannif rahimahullah. Al-Musannif Al-Imam Al-Muzani rahimahullah membuka risalahnya di hadhihi da'watil mubarakah dengan doa yang penuh berkah ini. Asamanallah itu sebuah doa minta perlindungan, minta penjagaan dari Allah untuk kita dan untuk para pembaca sekalian, yaitu orang-orang yang memohon kepada Al-Imam Al-Muzani untuk menuliskan risalah ini. Kata asamana berasal dari kata al-ismah, hiya al-wiqayatu was-salamatu minasy-syururi wal-afati wal-ahwai wal-dalalat. Kata al-ismah, al-ismah itu artinya adalah al-wiqayah, penjagaan dan keselamatan dari keburukan-keburukan. Keburukan apa saja? Keburukan dunia atau akhirat, keburukan fisik atau keburukan pemikiran, wal afat dari penyakit-penyakit, wal ahwa dari hawa-hawa nafsu berupa penyimpangan-penyimpangan atau bid'ah-bid'ah, wadhalalati dan dari kesesatan-kesesatan. Jadi beliau rahimahullah berdoa untuk kita sekalian supaya kita terjaga, dijaga oleh Allah dan diselamatkan dari keburukan-keburukan, dari penyakit-penyakit, penyakit pemikiran misalnya, atau penyakit hati, penyakit syubhat, penyakit syahwat, dan juga dari hawa-hawa nafsu yang berupa bid'ah ataupun penyimpangan, wadhalalat, dan dari kesesatan-kesesatan. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, wa hiya la tunalu illa bittaqwa. Sedangkan keselamatan ini, penjagaan ini tidak akan diperoleh illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Makanya beliau berdoa asamanallahu wa iyyakum bittaqwa, dengan ketakwaan. Wa hadzul insani minha bihasabi taqwahu. Kebagian manusia dari penjagaan dan keselamatan ini tergantung kepada ketakwaannya. Jadi manusia akan mendapatkan penjagaan dari Allah dari keburukan dan dari kebinasaan tergantung dari ketakwaannya. Fakullama zadat taqwahu kana nasibuhu minal ismati wassalamati akbaru wa awfaru. Ini jelas enggak? Setiap seseorang bertambah ketakwaannya, maka dia akan mendapatkan penjagaan dan keselamatan lebih besar dan lebih banyak. Semakin besar ketakwaannya, semakin besar pula keselamatan yang akan diperoleh. Semakin banyak keselamatan dan penjagaan dari Allah yang akan diperoleh. Lidha kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang dia itu merupakan penjagaan terhadap urusanku. Dengan terjaga agama kita, terjaga pula urusan kita, dunia dan akhirat kita. Nah, itu adalah doa Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wattaqwa makhudatun minal wiqayah. Kalimat taqwa diambil dari kata al-wiqayah, yang artinya penjagaan. Al-Imam Al-Muzani mendoakan supaya kita mendapatkan penjagaan dari Allah SWT dengan taqwa. Nah, taqwa itu sendiri diambil dari kata al-wiqayah, yang artinya adalah penjagaan. Wa min ahsani ma qila fi ta'rifiha qawl Talqin ibn Habib rahimahullah حين قيل له صف لنا التقوى. Di antara ta'rif taqwa yang terbaik, di antara yang dikatakan tentang ta'rif taqwa yang terbaik adalah perkataan seorang tabi'i rahimahullah bernama Talq ibn Habib rahimahullah, ketika ditanyakan kepadanya, sif lana at-taqwa, coba gambarkan kepada kami apa itu taqwa. Faqala, maka beliau menjawab, at-taqwa amalun bi ta'atillah raja'a rahmatillah ala nurin minallah. Wa at-taqwa tarku ma'siyatillah makhafata iqabillah ala nurin minallah. Taqwa adalah beramal dengan taat kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. At-taqwa amalun bi ta'atillah raja'a rahmatillah ala nurin minallah. Wat-taqwa tarku ma'siyatillah makhafata iqabillah ala nurin minallah. Taqwa itu adalah beramal dengan ketaatan kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah. Satu, beramal dengan ketaatan kepada Allah, artinya mengamalkan ketaatan kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah. Ala nurin minallah, berdasarkan cahaya petunjuk dari Allah. Wattaqwa, dan taqwa juga artinya adalah tarku ma'siyatillah, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Makhafata iqabillah, karena takut akan hukuman Allah. Ala nurin minallah, berdasarkan cahaya petunjuk dari Allah. Jadi takwa itu ada dua sisi. Sisi taat kepada Allah, menjalankan perintahnya. Kemudian sisi taat kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan. Sama-sama duanya adalah ketika mengamalkan ketaatan kepada Allah, harapannya mendapatkan rahmat Allah. Ketika meninggalkan kemaksiatan adalah karena takut terhadap ancaman dan hukuman dari Allah. Kedua-duanya dilakukan berdasarkan petunjuk dari Allah. Ketika mengamalkan ketaatan, maka mengamalkan ketaatan atas dasar petunjuk dari Allah. Ketika meninggalkan kemaksiatan, maka meninggalkan kemaksiatan atas dasar petunjuk dari Allah. Ini adalah ta'rif atau definisi dari takwa yang dikemukakan oleh seorang tabi'i bernama Talq ibn Habib rahimahullah. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, waqad athna ala hadha at-ta'rif jama'atun min al-ulama. Sesungguhnya telah memuji definisi ini sekelompok ulama. Jadi banyak ulama yang memuji definisi takwa yang dikemukakan oleh Talq bin Habib. Minhum, di antara ulama itu adalah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ar-Risalah At-Tabuqiyah, Wadz-Dzahabi, dan Imam Adz-Dzahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala. Fataqwa Allah, kesimpulannya takwa kepada Allah itu adalah hiya fi'lul ma'mur, menjalankan apa yang diperintah, melaksanakan apa yang diperintahkan. Watarkul mahdzur, dan meninggalkan apa yang diperingatkan. Atau mungkin watarkul mahdzur. Wallahu a'lam, ini mahdzur atau mahdzur. Tapi intinya meninggalkan apa yang diperingatkan untuk tidak dilaksanakan, atau meninggalkan apa yang dilarang kalau mahdzur. Jadi melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Wa hadzal fi'lu wat tarku la budda ay yakuna an nurin wa ilmin. Di dalam melaksanakan perintah ini dan di dalam meninggalkan larangan, haruslah ayyakuna ala nurin wa ilmin, berdasarkan cahaya petunjuk dari Allah, berdasarkan ilmu. Kita melaksanakan perintah dari Allah, dasarnya adalah ilmu. Meninggalkan larangan, dasarnya ilmu. Bukan berdasarkan perasaan, ini kayaknya perintah kita laksanakan, atau ini kayaknya larangan kita tinggalkan. Bukan, tapi ketika melaksanakan perintah, kita ingin melakukan ketaatan-ketaatan yang bentuknya adalah aktif melakukan suatu tindakan, yang kita anggap sebagai peribadatan, yang kita anggap sebagai ketaatan kepada Allah, itu hendaknya dasarnya adalah ilmu, petunjuk dari Allah yang ada di dalam Alkitab, Al-Quranul Karim, dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Demikian juga ketika meninggalkan kemaksiatan, hendaknya juga tidak berdasarkan perasaan. Kita menganggap kita meninggalkan sesuatu yang dilarang, sehingga karena kita anggap itu dilarang, maka kita tinggalkan. Itu tidak berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan ilmu, petunjuk dari Allah, berdasarkan Al-Quran wa Sunnah, bahwa itu memang larangan yang harus kita tinggalkan. Liya'rifal abdu ma yattaqi, supaya seorang hamba itu tahu apa yang dia itu harus bertakwa. Supaya seorang hamba itu tahu apa yang dia harus jaga, amal ketaatan apa yang dia harus jaga, kemaksiatan apa yang dia harus tinggalkan untuk menjaga diri, atau kemaksiatan apa yang dia harus jaga supaya tidak dia lakukannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran, min amrina, dari ketetapan kami, dari perintah kami. Ma kunta tadri, tidaklah engkau tahu, mal kitabu, tidaklah engkau tahu, mal kitab, apa itu kitab. Engkau hai Muhammad tidak tahu apa isi dari kitab-kitab yang sebelumnya. Walal iman, dan tidaklah engkau tahu apa itu iman sebelum Al-Quran diturunkan, sebelum wahyu Allah disampaikan kepada Ar-Rasul. Walakin ja'alnahu, akan tapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai nur, cahaya, yang kami dengan cahaya itu memberikan petunjuk, man nasha'u min ibadina, siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Jadi itu takwa. Takwa itu adalah seperti dikatakan oleh Talq, mengamalkan ketaatan kepada Allah, harapannya adalah mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi menjalankan ketaatan, harapannya mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah. Ini maksudnya adalah ikhlas. Di dalam melaksanakan ketaatan harus ikhlas. Ala nurin min Allah, maksudnya harus berdasarkan ilmu. Wattaqwa, taqwa juga artinya adalah meninggalkan kemaksiatan. Makhafata iqabilillah, takut akan hukuman Allah, ikhlas. Meninggalkannya juga karena ikhlas. Ala nurin min Allah juga dasarnya ilmu. Jadi itulah takwa. Dijelaskan oleh ulama Ibnu Qayyim di dalam Risalah Tabuqiyah, bahwa takwa itu meliputi ilmu, amal, dan ikhlas. Takwa itu meliputi ilmu, amal, dan ikhlas. Amal, melaksanakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang, berdasarkan ilmu dan keikhlasan. Kalau tidak sampai ikhlas, ya namanya tidak benar-benar disebut sebagai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ketakwaan itulah maka Allah akan menjaga kita. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu anisharri makhafata ayyudrikani. Hudzaifah ibn al-Yaman rahimahullah dalam hadis yang di sini disebutkan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam atsar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan kanan nas adalah manusia, yang dimaksudkan manusia adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Rasulullah adalah pertanyaan-pertanyaan tentang kebaikan-kebaikan, kebaikan apa yang mestinya harus saya lakukan, larangan apa yang harus saya tinggalkan. Wa kuntu as'aluhu 'anish syarr. Sedangkan aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Makhafata ay yudrikani, khawatir keburukan itu akan menimpaku. Maka aku bertanya tentang keburukan. Jadi keburukan apa? Misalnya tentang fitnah yang terjadi apa nanti di tengah-tengah umat manusia ini? Apakah akan terjadi bid'ah? Apakah akan terjadi penyimpangan-penyimpangan? Apakah akan terjadi kekufuran dan seterusnya? Itu ditanyakan oleh Hudzaifah supaya dia bisa terjaga dari keburukan-keburukan itu. Jadi caranya di samping memahami kebenaran juga harus memahami apa keburukan-keburukan supaya kita bisa terjaga dari keburukan. Ketika kita harus paham tentang tauhid, maka kita setelah itu harus paham tentang lawan dari tauhid, yaitu syirk. Ketika kita tahu apa petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW, apa sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka kita pun harus tahu tentang lawan dari sunnah Rasulullah SAW, yaitu bid'ah. Supaya kita bisa melaksanakan ittiba' kepada sunnah Rasulullah SAW, tetapi kita juga bisa meninggalkan bid'ah. Bukan kita melaksanakan apa, bukan kita mengikuti sunnah Nabi, tapi pada saat yang sama kita terjumus dalam perbuatan-perbuatan yang bid'ah. Maka harus didasari dengan ilmu. Wa qala Bakr bin Khunaisin rahimahullah, kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi aw ma yuttaqa. Bakar Ibnu Khunais rahimahullah mengatakan, bagaimana seseorang disebut sebagai orang yang bertakwa kalau dia tidak tahu apa yang mesti harus dia jaga. Mayat taqi, man la yadri mayat taqi, kalau orang itu tidak mengetahui apa yang mestinya dia harus jaga. Makanya perlu ilmu, kita perlu ilmu supaya kita tahu apa yang Allah perintahkan kepada kita dan apa yang kita dilarang untuk melakukannya. Tidak cukup takwa itu hanya sekedar sebagai judul yang kita kemukakan ketika ceramah, ketika khutbah, ketika menyampaikan pelajaran, mari kita bertakwa. Tapi tidak pernah kita sampai pada memahami apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan apa yang kita dilarang untuk melakukannya. Maka mau gak mau kita harus belajar, belajar agama. Karena belajar agama itu adalah sesuatu yang sangat penting karena menyangkut keselamatan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Walihada najidu ahlal ilmi sannafu kutuban fi bayani syirki wal bida'i wal kabairi liyata'allamaha al-abdu fayastanibuha wa yahdharu minha kama qila araftu asy-syarr la lis-syarri lakin litawaqqihi wa man lam ya'rif asy-syarra minan nas yaqa' fihi. Oleh karena itu kita dapatkan para ulama telah menyusun kitab-kitab di dalam menjelaskan tentang syirik. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang syirik. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyusun kitab Tauhid. Di dalamnya ada penjelasan-penjelasan tentang masalah syirik. Demikian juga syarahnya, Fathul Majid, Al-Qawlus Sadid, Al-Qawlul Mufid, itu menjelaskan tentang Tauhid dan lawan dari Tauhid, dan didetailkan contoh-contoh daripada kemusyrikan di kitab-kitab tersebut. Begitu juga banyak ulama yang menyusun tentang kitab yang isinya adalah bid'ah, isinya adalah penjelasan tentang masalah bid'ah, bukan isinya bid'ah, isinya penjelasan tentang masalah bid'ah-bid'ah. Banyak, kayak misalnya apa usul sunnah, usul sunnah li al-laka'i, demikian juga as-sunnah lil usul sunnah li Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Afwan, syarh usul apa? Syarh usul al-laka'i apa? Syarah usul sunnah, syarah i'tiqad. Nah, syarah i'tiqad. Astagfirullahaladzim. Ngeblank sedikit. Ya, intinya banyak sekali para ulama yang menyusun kitab-kitab, di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan tentang syirik, penjelasan tentang bid'ah-bid'ah, penjelasan tentang dosa-dosa besar. Supaya apa? Liyata'allama hal 'abdu, supaya seorang hamba bisa mempelajarinya, pelajari isinya. Karena enggak bisa menjelaskan urusan syirik hanya secara garis besar saja. Karena detail-detail dari kemusyrikan itu kalau tidak dijelaskan, orang akan mudah terjerumus ke dalam kemusyrikan-kemusyrikan. Maka harus dicontohkan secara detail. Syirik ini macamnya ini. Contohnya ini. Itu banyak dijelaskan oleh para ulama. Bid'ah, enggak bisa hanya diterangkan secara garis besar. Bid'ah itu adalah yang seperti ini. Tapi dicontohkan secara detail. Contohnya ini. Makanya ada kitab judulnya Al-Bid'ah Al-Hawliyah. Bid'ah-bid'ah yang terjadi tahunan misalnya. Itu ada dijelaskan oleh para ulama supaya orang berhati-hati. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah yang itu menyangkut urusan agama. Kalau tindakan-tindakan itu berkaitan dengan urusan dunia, enggak ada kaitannya dengan masalah agama. Tapi yang terkait dengan masalah agama, semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka supaya kaum muslimin tidak terjerumus dalam perbuatan bid'ah, para ulama yang hidupnya untuk khidmah terhadap Islam ini, terhadap sunnah, para beliau ini menjelaskan tentang tentang apa saja yang disebut sebagai bid'ah dan contoh-contohnya bagaimana. Demikian juga dosa-dosa besar. Jadi supaya hamba itu bisa mempelajari masalah-masalah itu sehingga bisa menjauhinya. Gak cukup orang mengatakan takwa itu adalah menjalankan perintah. Perintah mana yang harus dijalankan? Takwa itu adalah meninggalkan larangan. Larangan mana yang harus kita tinggalkan? Nah, makanya dijelaskan apa perintah-perintah Allah terkait dengan masalah ibadah yang paling pokok yaitu tauhid, dan juga terkait dengan lawan daripada tauhid yaitu syirik, sehingga kita bisa menjauhi syirik, karena syirik adalah larangan Allah yang paling besar. Kemudian bid'ah adalah juga larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Kita akan bisa menjauhi bid'ah apabila kita tahu definisi bid'ah dan apa saja yang dikatakan sebagai bid'ah. Demikian juga kabair, dosa-dosa besar. Jadi dengan mempelajari masalah-masalah itu, seseorang akan bisa menjauhinya. Wa yahdhar minha, dan dia akan berhati-hati dari masalah-masalah itu. Kama qila, sebagaimana dikatakan dalam sebuah bait syair, araftu syarra la lisyarri. Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan. Jadi aku mengetahui keburukan tidak maksudnya untuk melakukan keburukan itu. Lakin litawaqqihi, akan tapi maksudnya adalah supaya terjaga dari keburukan tersebut. Wa man lam ya'rifis syarra minan nas yaqa' fihi. Dan barang siapa yang tidak tahu keburukan di antara manusia, maka dia akan terjerumus dalam keburukan itu. Coba misalnya dalam kasus muamalah buyu' misalnya saja, jual beli atau masalah-masalah yang terkait dengan masalah uang. Kalau kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, maka akan mudah sekali kita terjerumus dalam perkara yang haram. Dikiranya itu masalah yang sudah biasa, mempermainkan apa namanya nota kwitansi. Ya, dikiranya itu perkara biasa. Kalau orang tidak tahu, dia tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang. Padahal itu penipuan. Tulis sekian ya, bayarnya sekian, tulisnya sekian, supaya laporannya nanti sesuai dengan apa yang ditulis. Padahal keuntungannya untuk dia. Dan ini banyak orang yang tidak tahu seperti itu. Misalnya seperti itu. Termasuk juga dalam masalah syirik dan bid'ah dan kabair. Dianggapnya dosa biasa saja, dosa kecil saja, gandengan tangan laki-laki perempuan yang bukan mahram, bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan saudaranya, saudara sekuturunan anak Adam, dianggapnya biasa saja, enggak apa-apa, ini perkara biasa, sekarang kan zaman modern, kalau enggak begitu enggak sip. Dianggapnya itu dosa biasa saja. Atau dianggapnya malah tidak dosa. Makanya ada orang-orang yang mengatakan, sambil nyanyi, sambil bawa gitar, yang penting halal, Pak. Pak, atau apa namanya, fulusnya mana? Sambil ngecereng-cereng kayak gitu, yang penting halal. Dikiranya yang haram itu cuma mencuri saja. Jadi barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Maka harus paham tentang keburukan. Di samping sebelum memahami keburukan, harus memahami kebaikan dulu. Tidak terbalik ya, tidak terbalik. Kita pelajari yang buruk-buruk dulu, nanti lama-lama nggak tahu bahwa itu buruk. Tapi kita harus pelajari yang baik dulu, yang benar dulu, tauhidnya dulu, baru kita pelajari tentang syirik. Kita pelajari sunnah Nabi dulu, baru kita pelajari tentang apa lawan daripada sunnah. Intinya kita harus paham tentang kebenaran, al-haq, baru kita mempelajari lawan dari al-haq itu, yaitu al-batil. Sama misalnya kalau orang tidak memahami masalah siyasah syar'iyah misalnya, dimasuk ke situ, terus semuanya dimasukkan ke dalam siyasah syar'iyah, asal bau Islam itu dikatakan ini siyasah syar'iyah. Ini umat Islam harus ngerti masalah siyasah syar'iyah. Tapi ternyata yang dimaksudkan siyasah syar'iyah adalah yang bukan sebagaimana yang disebutkan di dalam nusus Alkitab ataupun sunnah. Umpamanya seperti itu. Jadi memang harus memahami persoalan-persoalan yang hak dan persoalan yang batil. Tidak semua yang berlabel Islam atau dilabeli dengan Islam itu benar-benar dari Islam. Berikutnya qauluhu, perkataan al-Imam al-Muzani dalam muqaddimah ini, wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan kita juga memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kami dan kepadamu. Memberikan taufik kepada kami dan kepadamu. Ini doa dari seorang ulama ya. Dalam banyak mukaddimahnya, para ulama selalu mendoakan orang lain yang menjadi pembaca limuafaqatil huda, supaya kami dan kamu itu selaras atau mencocoki, selalu sejalan dengan al-huda, petunjuk, supaya kami dan kamu selalu sejalan dengan al-huda, petunjuk. Muradul musannif rahimahullah bil-huda as-sunnah, yang dimaksudkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah dengan al-huda, dengan petunjuk di sini adalah sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kami dan kepadamu, supaya kami dan kamu sejalan dengan al-huda, dengan petunjuk, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya sunnah Nabi itu adalah khairul huda, sebaik-baik huda, sebaik-baik petunjuk. Alladhi umirna biqtifaihi wa tiba'ihi fi aqwalina wa af'alina, yang kita diperintahkan supaya kita mengikuti jejak, supaya kita mengikuti sunnah itu, atau supaya kita mengikuti petunjuk itu, baik dalam perkataan-perkataan kita maupun di dalam perbuatan-perbuatan kita. Jadi kita ittiba' kepada huda, dan khairul huda adalah sunnah Nabi SAW, sebaik-baik huda adalah sunnah Nabi SAW. Mengikutinya itu bukan mengikuti dalam perkataan saja, tapi juga mengikuti dalam hal perbuatan, lahir dan batin. Karena ada sunnah yang terkait dengan masalah hati, ada sunnah yang terkait dengan masalah lahir. Makanya ada hadis innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung pada niat-niatnya. Ini menyangkut masalah hati, sunnah yang terkait dengan masalah hati. Kemudian ada hadis yang menyangkut masalah lahir, amalan-amalan lahiriah, seperti misalnya man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad, siapa yang mengadakan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang tidak ada dalam contoh urusan agama kami ini, maka dia akan tertolak. Ini menata urusan lahir. Kemudian ada yang terkait dengan urusan makan minum. Ada hadis yang mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin, ini untuk urusan makan dan minum, mata pencaharian harus halal dan harus terhindar dari yang haram. Jadi ittiba sunnah Nabi SAW meliputi perkataan, perbuatan lahir, perbuatan hati, termasuk i'tiqad, keyakinan, akidah, dan juga termasuk dalam urusan mata pencaharian. Wa kana Rasulullah SAW yubayyinu dhalika fi kulli jumu'atin idza khathaba an-nasa. Dan Nabi SAW, Rasulullah SAW menjelaskan yang demikian itu setiap Jumat, manakala beliau berkhutbah di hadapan jamaah salat Jumat. Fayaqul, maka Nabi bersabda, amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhtathatuha, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan secara baru dalam urusan agama. Wa kullu bid'atin dalalatun, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Dan ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap Jumat, mengingatkan manusia supaya mengikuti kitabullah, karena sebaik-baik hadis, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. supaya mengikuti petunjuk Rasulullah, mengikuti sunnahnya. Karena huda Muhammad SAW adalah khairul huda, sebaik-baik petunjuk. Kemudian yang perkara yang paling buruk adalah perkara bid'ah, perkara yang diadadakan secara baru dalam urusan agama, yang dianggap baik oleh orang tentang urusan agama padahal tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengingatkan bahwa kullu bid'atin dholalatun, setiap yang bid'ah itu adalah dholalah. Jadi hendaknya jangan mencari-cari jalan keluar. Kalau ini ancaman, kita harus punya rasa takut dulu, ya, punya rasa takut dulu. Dengan kata-kata Rasulullah, kullu bid'atin dholalah, setiap yang bid'ah itu sesat, mestinya kita punya ketakwaan menanggapi masalah ini, bukan mencari jalan keluar. Bukan mencari jalan keluar, ini kul itu maksudnya tidak kul dalam arti semuanya, karena ada dalil yang lain. Misalnya Ratu Bilqis mempunyai kullu syai'in, ternyata kul ini tidak menunjukkan semuanya. Mestinya orang punya rasa takwa. Punya rasa takwa. Ketika Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalal, udah takut terhadap perkara yang dinisbatkan kepada agama padahal tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu urusan agama, harus ada contohnya dari Rasulullah SAW atau dari para sahabat Rasulullah SAW. Karena apa yang dilakukan oleh para sahabat itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pernyataan tegas dari Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasidin al-mahdiyin. Itu jelas peresmian dari Rasulullah SAW bahwa sunnah al-khulafa'ur rasidun itu merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala aidan Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Kitabul Iman. Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yataqayyaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah dari umat atau di dalam umat sebelumku kecuali dia di antara umatnya itu ada hawari, ada pengikut-pengikut, wa ashab, dan ada sahabat-sahabat. Ada hawari, ada apa, pengikut-pengikut setianya, ada ashab, ada sahabat-sahabat. Mereka hawari dan ashab ya'khuduna bi sunnatih, mengambil sunnah nabi tersebut, wa yataqayyadun, dan mereka mengikatkan diri dengan perintah nabi tersebut. Setiap nabi di tengah-tengah umatnya punya hawari dan punya sahabat, dan sahabat serta hawari itu selalu mengikuti sunnah nabi tersebut dan selalu mengikatkan diri dengan ketetapan-ketetapan dari nabi. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian sesungguhnya setelah itu berganti generasi. Setelah nabi wafat, pengikutnya wafat, pengikut setianya di, yakni pengikut yang datang pertama kali sebagai sahabat nabi wafat, akan datang generasi-generasi berikutnya. Mereka akan mengatakan apa yang mereka tidak kerjakan, dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Mengatakan tapi tidak mengerjakan. Mengerjakan tapi sesuatu yang tidak diperintahkan. Dan ini sudah diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya kita kalau mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harus berhati-hati. Dan ini Al-Imam Al-Muzani berdoa untuk kita sekalian supaya langkah kita senantiasa sejalan dengan Al-Huda, senantiasa sejalan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kemudian Syekh Abdul Razzaq Hafizahullah mengatakan, wa innama yahsulul ittiba'u lihadyi nabiyina al-karim wa sunnatihi bimuwafaqatihi fil i'tiqadi wa fil a'mal ma'an. Tidak lain ittiba' terhadap petunjuk Nabi kita yang mulia dan terhadap sunnah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu hanya akan terjadi apabila ada kesesuaian, apabila ada kesesuaian dalam masalah i'tiqad dan di dalam masalah amal. Jadi kita akan bisa ittiba kepada petunjuk dan sunnah Nabi SAW apabila kita sejalan dengan Nabi dalam masalah akidah, keyakinan, dan dalam masalah amal bersama-sama, bukan dalam masalah amal saja, tapi juga bukan dalam masalah akidah saja. Faman kana ala sunnati fi babil amal, maka barang siapa yang berada pada sunnah, barang siapa yang berjalan di atas sunnah di dalam bab amal, amalnya ikuti sunnah, sholatnya, puasanya, zakatnya, kemudian kalau habis kematian tidak tahlil, dalam masalah amal seperti ini ikuti sunnah, walakinnahu mukhalifun lissunnati fil aqidah, akan tapi dia mukhalif menyelisih sunnah dalam masalah akidah. Ternyata dalam pemahaman tentang iman itu seperti Mu'tazilah atau seperti Khawarij atau seperti Murji'ah, ternyata dalam masalah uluhiyah seperti orang-orang Jahmiyah atau orang-orang Sufi atau orang-orang yang kalimat la ilaha illallah itu hanya untuk diungkapkan saja tapi tidak dilaksanakan. Atau dalam masalah akidah ternyata berbeda dengan apa yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam masalah asma'us sifat, dalam masalah rububiyah, dalam masalah rububiyah kebanyakan sesuai. Dalam masalah uluhiyah, dalam masalah iman, dalam masalah takfir, dalam masalah takdir, berbeda dengan yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Lam yakun muttabi'an, maka dia tidak terhitung sebagai orang yang mengikuti li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqal ittiba'. Dia tidak terhitung sebagai orang yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengikuti sunnahnya hanya dalam masalah amaliyah saja, enggak kunut subuh misalnya. Bagi orang yang berpendapat kunut subuh itu tidak ada contohnya dari Nabi, maka dia enggak mau kunut subuh. Sampai masalah tidak mau kunut subuh itu dipegang erat-erat, kemudian menghantam semua orang yang kunut subuh tanpa babi bu, misalnya seperti itu. Tapi dalam masalah akidah ternyata tidak ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kita sepahamlah, misalnya kunut subuh itu yang benar, yang benar setelah penelitian adalah tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Tetapi ada imam yang punya pendapat seperti itu. Kalau kita berpegang dengan ini, ya kita harus berpegang pada masalah akidah, karena masalah akidah itu justru lebih penting daripada masalah ini yang ternyata ada khilaf di antara ulama, ada khilaf di antara ulama tentang masalah umpamanya qunut. Tidak semuanya ya, artinya tidak semua masalah-masalah yang berlaku di masyarakat itu seharusnya ada khilaf. Tidak semuanya. Tapi masalah qunut subuh misalnya ada khilaf. Mestinya ini tidak menjadi pemicu terjadinya perpecahan di antara umat. Dalam lingkup pembahasan ilmiah enggak mengapa, tidak mengapa, tapi jangan kemudian menjadikan orang berpecah belah. Jangan menjadikan orang berpecah belah karenanya. Karena ini masalah khilafnya sudah lama. Kita boleh berpegang bahwa tidak ada qunut subuh, tapi ternyata ada yang berpendapat ada qunut subuh, dan itu ulama, ulama besar. Tapi justru dalam masalah akidah orang tidak perhatian masalah asma wa sifat, masalah apa namanya uluhiyah, masalah iman dan takfir, masalah takdir, yang justru itu sangat berpengaruh bagi pola kehidupan masyarakat sehingga tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi dan dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Walam yakun muwafiqan dihadihi tamamal muwafaqah. Dan orang yang semacam itu tidak dihitung sebagai orang yang sejalan dengan petunjuk Nabi SAW dengan sebenar-benarnya. Hatta yantahija sunnata fil i'tiqadi wal amal, sampai dia mengikuti jalan sunnah baik dalam masalah akidah dan dalam masalah amal. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu, seruan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. La tuqaddimu, jangan mendahului, artinya jangan lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi bayani makna al-ayah al-mutaqaddimah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam menjelaskan makna ayat ini mengatakan, fa ayyu taqaddumin ablaghu min taqdimi 'aqlihi 'ala ma ja'a bihi. Sikap lancang yang bagaimana yang lebih ablagh, lebih apa namanya? Lebih tandas, lebih apa, lebih banget gitu ya, sikap lancang yang seperti apa lagi yang lebih lancang daripada mendahulukan akal, daripada mendahulukan akalnya ketimbang mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Akalnya didahulukan untuk mendahului apa yang diajarkan oleh Nabi. Qala ghairu wahidin minas salaf, tidak hanya satu orang salaf yang mengatakan, fi bayani makna al-ayah, di dalam menjelaskan makna ayat ini mengatakan demikian, la taqulu hatta yaqul wa la taf'alu hatta ya'mura. Jangan kalian berkata sebelum Rasul berkata, dan jangan kamu berbuat sebelum Rasul berbuat. Artinya kita nunggu dulu, ketika kita berkata, berfatwa, jangan mendahului fatwa Rasulullah, jangan mendahului perkataan Allah, jangan mendahului fatwa Rasulullah SAW. Ketika kita ingin berbuat, jangan mendahului perbuatan Rasulullah, jangan mendahului apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah belum perintah apa-apa, kita sudah melakukannya. Makanya ada kaidah dalam usul fikih bahwa al-aslu fil ibadah al-man'u. Pada asalnya ibadah itu tidak dilakukan. Kalau tidak ada perintah, jangan dilakukan terlebih dahulu. Karena supaya kita tidak lancang mendahului perintah Rasulullah SAW. Ternyata kita sudah menyimpulkan, ini berat masalahnya. Masalah ini masalah berat, karena berarti telah berkata atas nama Allah apa yang Allah tidak katakan. Dusta atas nama Allah SWT ini halal, padahal haram, ini haram, padahal halal. Ini boleh, padahal tidak boleh. Ini tidak boleh, padahal boleh. Jadi agama ini bukan main-main kita. Agama ini harus kembali kepada bahasa asli ketika agama itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran nazala bil Arabiyah. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Maka enggak bisa kita hanya memahami ajaran Islam itu berdasarkan bahasa yang selain Arab. Karena banyak hal yang apabila kita pahami berdasarkan bahasa kita itu akan terlalu dangkal. Contohnya satu saja, wa huwal hakimul khabir misalnya. Dan Allah itu maha hakim, maha bijaksana. Kalau kita terjemahkan al-hakim itu maha bijaksana, lalu bijaksana ini kita tafsirkan tafsir dari bahasa terjemah tadi, bijaksana adalah artinya ini, ya nanti akan terlalu dangkal akibatnya. Sama dengan al-khabir, kita memahami al-khabir itu biasanya kita terjemahkan yang maha tahu, padahal Allah kan juga al-alim, yang maha tahu. Lalu apa bedanya al-khabir dengan al-alim? Nah itu kan, kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, artinya tidak mengembalikan pemahaman itu ke bahasa Arabnya, maka pemahaman kita akan terlalu dangkal. Padahal ada makna spesifik di dalam al-khabir. Walaupun dengan al-alim akan ketemu maknanya, misalnya mempunyai makna yang indah, al-alim juga makna yang luar biasa, al-khabir juga makna yang luar biasa, tapi masing-masing punya spesifikasi maknanya sendiri, yang itu akan bisa kita rasakan apabila kita kembali kepada bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Kalau tidak, maka seakan-akan sama saja al-alim dengan al-khabir. Nah di situ letak indahnya Islam yang berdasarkan Al-Quran yang berbahasa Arab dan hadis yang berbahasa Arab. Wa ma'lumun qat'an anna man qaddama 'aqlahu aw 'aqla ghairihi 'ala ma ja'a bihi fa huwa ahsan nas li hadha an-nabi wa asadduhum taqadduman bayna yadayhi. Dan ma'lum, telah diketahui secara pasti, anna man qaddama 'aqlahu, bahwa siapa yang lebih mendahulukan akalnya atau mendahulukan akal orang lain, ala ma ja'a bihi Rasul, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW, siapa yang mendahulukan akal dia ataupun akal temannya atau akal kelompoknya daripada apa yang dibawa oleh Nabi, fahuwa ahsan nas, maka dia adalah orang yang paling maksiat, orang yang paling durhaka terhadap Nabi ini. Loh, kalau dia mengaku Nabinya adalah Nabi Muhammad SAW, ittiba kepada Nabi, kenapa akalnya didahulukan atas apa yang dibawa oleh Nabi SAW? Apalagi kalau sampai mengatakan tidak semua apa yang dikatakan Nabi itu wahyu, kan berbahaya seperti itu. Dari mana dia tahu ini wahyu, ini tidak wahyu? Padahal Al-Quran mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi tidak mengatakan, wa ma yantiqu tidak mengatakan mengikuti hawa nafsunya. Tetapi apa yang beliau katakan adalah wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu, apa yang dikatakan oleh Nabi adalah wahyu. Dan itu nas Al-Qur'an. Kalau mengaku bahwa dia ikut kepada Al-Qur'an, ya ikuti Al-Qur'an ini, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, artinya harus mengikuti perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi orang yang lebih mendahulukan akalnya, kesimpulannya dengan akal, akal lagi, akal lagi. Jadi dalil itu harus disesuaikan dengan akalnya. Kalau tidak cocok dengan akalnya, dhaif. Gampang sekali mendhaifkan hadis. Ukurannya akal. Kalau tidak sesuai dengan akalnya, dhaif. Padahal dikatakan oleh ahli yang bidang di yang ahli di bidang hadis itu ini sahih. Tapi karena bertentangan dengan akal dia, lalu didhaifkan. Lah mendahulukan akal atas apa yang dibawa oleh Nabi, ini a'son nas lihadan Nabi, orang yang paling a'so, paling maksiat, paling durhaka kepada Nabi SAW. Wa asyadduhum taqadduma, dan orang yang paling lancang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim di dalam As-Sawa'iqul Mursalah, dan juga disebutkan di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Sementara itu saja dulu, tapi sampai amma ba'd ya, tadi ada amma ba'd, qawluhu amma ba'du, hadhihi kalimatun yu'ta biha 'inda syuru'i fil maqsudi wad dukhuli fihi. Kalimat ini didatangkan inda syuru', ketika memulai untuk menyampaikan maksud, untuk menyampaikan maksud dan masuk di dalam menyampaikan maksud yang diinginkan oleh setiap orang yang menggunakan kata amma ba'du. Seperti Al-Imam Al-Muzani setelah membuka mukaddimahnya ringkas hanya satu baris, asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda amma ba'du. Ini doa, doa beliau untuk kita sekalian, karena kita membaca kitab ini maka kita termasuk yang didoakan supaya Allah menjaga kita dengan takwa, supaya Allah memberikan taufik kepada kita supaya sejalan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang sangat besar, doa yang azim, doa yang luar biasa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memunculkan tokoh-tokoh ulama seperti Al-Imam Al-Muzani, sebelumnya Imam Syafi'i, kemudian ada Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, ulama-ulama yang apabila berkata dalam kitab-kitabnya kepada kita selalu diawali dengan doa untuk kita yang membacanya. Nah, kita bersyukur kepada Allah atas hal ini. Sampai di sini yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita memohon kepada Allah supaya Allah menjaga kita dengan ketakwaan. Kita benar-benar dijadikan sebagai orang yang takwa, sehingga dunia dan akhirat kita terjaga, agama kita juga terjaga, kemudian kita selalu berjalan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah akidah maupun dalam masalah amal. Akidah itu meliputi masalah rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah, juga masalah iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, juga meliputi masalah makna iman itu sendiri, meliputi masalah takdir dan seterusnya. Yang termasuk dalam masalah akidah adalah yang pernah kita bahas di dalam syarah Muqaddimah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah. Itu di situ sudah kita jelaskan tentang masalah-masalah akidah, dan kita akan mengulang penjelasannya tapi dari sisi imam yang berbeda. Kalau dulu dari imam yang madhabnya Maliki, maka sekarang kita bahas dari imam yang madhabnya adalah Syafi'i rahimahumullahu jami'an. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan nama-nama lain dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, karena zaman sekarang ini semua mengatakan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi saya ingin mengulangi lagi sebuah bait, ya, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru bidaka. Semua orang ngaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila enggak pernah mengakuinya. Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah nama yang suci, nama sakral, sehingga semua orang menyebutkan dirinya sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi untuk bisa betul-betul seseorang disebut sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah, tentu memiliki kaidah-kaidah dan memiliki pedoman-pedoman, memiliki tanda-tanda. Di antara tanda-tanda tentang Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah prinsip-prinsipnya, yang pokok-pokoknya adalah yang pernah kita bahas. Kalau kita ulangi harus ngaji lagi kembali 2 tahun, ya, 2 tahun ngaji lagi itu tentang prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Siapa yang seperti itu berarti dia Ahlu Sunnah wal Jamaah. Siapa saja yang tidak seperti itu, walaupun dia mengaku Ahlu Sunnah wal Jamaah, tetap ya tidak Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi ukurannya seperti itu. Jadi bukan ukurannya, bukan pengakuan. Wadda'awi illam takun laha bayyinat fa ashabuha ad'iya, seperti itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Pengakuan-pengakuan kalau tidak punya buktinya, ya hanya pengakuan-pengakuan saja. Dia hanya pengaku-aku saja. Ashabuha ad'iya, ya pengakunya hanya pengaku-pengaku saja. Karena tidak ada bukti. Kita pakai baju berjenggot, misalnya bajunya ini pakai gamis, ya, jubah, tidak musbil. Ini kan cuma baju, ya, lahiriah. Tapi kalau sikap kita, akidah kita, pemahaman kita tidak seperti Ahlu Sunnah, ya bagaimana kita disebut sebagai Ahlu Sunnah? Itu. Kemudian nama-nama Ahlu Sunnah itu banyak. Ahlu Sunnah, Ahlul Athar juga bisa. Ahlu Sunnah atau Ahlul Athar atau Salafi, itu juga Ahlu Sunnah. Dan nama-nama yang lain, Ahlul Athar, Ahlul Jamaah, Ahlu Sunnah, kemudian Salafi. Salafi itu artinya yang mengikuti manhaj salaf, karena pokok dari Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah amal, masalah akidah maupun dalam masalah prinsip-prinsip beramal, mengikuti tuntunan sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mungkin itu, ya, bisa cukup memberikan jawaban. Itu saja yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullaha an yuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.